رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, masuki hadis 308 dari macam-macam bentuk doa atau zikir yang Rasul ajarkan seusai sholat dibaca. Wa an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallam kana yata'awadhu bihinna dubura kulli salah. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallam biasa sering beliau berlindung diri kepada Allah di akhir setelah sholatnya, pada setiap sholatnya membaca ini: Allahumma inni a'udhu bika minal bukhul wa a'udhu bika minal jubn wa'audhu bika min an uradda ila ardhalil umr wa'audhu bika min fitnatid dunya wa'audhu bika min adhabil qabr. Rawahul Bukhari. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari bukhul, sifat bakhil, pelit, yang mau membelanjakan hartanya. Dan aku berlindung diri kepadamu dari jubun, rasa takut, pengecut, tidak berani membela al-haq, tidak berani merangi yang batil. Dan aku berlindung diri kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang hina, paling hina. Nanti akan diterangkan. Dan aku berlindung diri kepadamu dari fitnah dunia, dan aku berlindung diri kepadamu dari adab kubur. Hadis di Bukhari. Di dalam hadis ini sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan Rasulullah SAW terbiasa membaca ini di setiap selesai sholatnya. Dubur kulli sholah ada mengandung dua pengertian. Bisa dia berarti di akhir sholat sebelum salam dibaca, berarti ini seusai tasyahud, seusai tahiyat. Bisa pula punya pengertian dubur kulli sholah di akhir sholat, yakni setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, termasuk doa-doa atau zikir yang dibaca ini. Kenapa disebutkan berkemungkinan ini di dalam sholat? Sebagian fuqaha memandang dari lafaz dubur, dubur bagian belakang, di belakang setiap sholatnya. Nah, di belakang ini kemana arahnya? Di belakang di dalam sholat ataukah di belakang di luar sholat setelah salam? Mereka memandang kalau dari segi bahasa, dubur itu berarti bagian dari sesuatu, bagian belakang, dan dia termasuk dari sesuatu itu. Nah, dikatakan ini duburnya setiap sholat, berarti ini masuk di dalam sholat sebelum salam. Sebagian yang lain dari ulama kita melihat kalau itu bentuknya zikir, maka lebih kuat arah makna dubur kulli sholat itu setelah sholat. Kenapa demikian? Karena Allah katakan dalam Quran di An-Nisa, fa idza qadaitumus shalata fadhkurullah. Kalau kalian selesai sholat, berzikirlah kepada Allah. Maka kalau itu zikir, berarti dibaca seusai sholat, setelah salam. Itu makna dubur. Kalau yang disebutkan adalah zikir seperti hadits Mu'ad. Demikian pula perintah Rasul untuk orang itu membaca di setiap, sama lafadznya, dubur kulli shalah, dubur di belakang setiap sholatnya, tusabbihun, tuhamidun, tukabbirun, kalian bertasbih, bertakbir, bertahmin, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, masing-masingnya 33 kali. Ini kan zikir. Maka arahnya dia dibaca setelah sholat. Adapun kalau itu doa, lebih pantasnya itu di dalam sholat, karena memang juga sebelum salam termasuk waktu mustajab, waktu dikabulkannya doa, dan diperintah oleh Rasul untuk memperbanyak doa di situ. Makanya kalau dilihat dari situ, doa-doa ini yang Rasul baca berdiri dari buhul, jubun, ardhalil umur, fitnah dunia, wa adzabil qabr, lima perkara ini lebih ke arah dibaca sebelum orang itu salam, karena dia bentuknya doa, bukan zikir. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari lima perkara yang Rasulullah sebutkan. Baik. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhul. Al-bukhul menahan harta tidak dia belanjakan di tempat yang seharusnya dia keluarkan itu harta. Umum dari bentuknya tidak mau berzakat karena wajib bagi dia berzakat. Dari yang bentuknya tidak mau membelanjai anak istri karena itu kewajiban dia sebagai lelaki, sebagai kepala rumah tangga untuk belanja. Padahal dia harta punya, tapi enggak dia belanjakan, dia tahan hartanya. Ada bukhul, bakhil, ada orang yang berhak mendapatkan itu karena fakir miskin, butuh, dan yang semisalnya. Ketika harta itu ditahan, tidak dia keluarkan di tempat yang seharusnya, maka itu bukhul. Dan Rasul berhukum diri daripadanya. Wal-jubun, al-jubun, sama semula maknanya menahan, tetapi yang ditahan kalau pada jubun adalah dirinya. Ini dia menahan dirinya, tidak dia berikan, dia menahan dirinya, tidak dia perbantukan di tempat yang seharusnya, di waktu, di tempat saudaranya butuh bantuan dia, butuh pertolongan dia, butuh support darinya. Itu dia mengatakan, ini yang benar, kamu yang salah. Memang resikonya kalau boleh dikata, atau konsekuensinya ya, dia menghadapi cercaan, celaan, dimusuhi orang. Sebagaimana yang itu bukhul, konsekuensinya dalam tanda kutip dia berkurang hartanya ketika dia keluarkan. Nah, ini pun demikian, karena dia gak mau, maka dia tahan, dia gak mau bela, dia gak mau membantu. Nah, ini jubun. Makanya lawan dari jubun adalah syaja'ah. Syaja'ah, keberanian. Dalam artian orang mau memberikan dirinya, membantu saudaranya saat itu diperlukan. Membantu yang benar, menyalahkan yang salah. Berani orangnya, syaja'. Orangnya disebut syuja'. Jubun orangnya disebut jaban, mengecut, tidak punya keberanian. Wal-iyadzubillah. Walaupun bukhul juga masuk di dalamnya amalan. Orang tidak mau memberikan amalannya, bukan sekedar hartanya. Tidak mau memberikan amalan dia, tidak mau melakukan sesuatu, dia tahan. Itu juga disebut bakhil. Makanya di dalam hadis di Tirmidzi dan yang lain Rasul sebutkan, al-bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, orang yang aku disebut di hadapannya dan dia gak mau sholawat kepadaku. Amalan sholawat disebut di depannya Rasulullah, Rasulullah Muhammad, tapi dia gak mendoakan Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bakhil, dia menahan, gak mau ngasih sholawat, amalan. Di dalam hadis ini tentunya celaan sekaligus larangan, karena Rasul berlindung diri dari pelit dan juga penakut atau pengecut. Berarti tercela sifat pelit. Tetapi perlu diketahui, kalau harta itu ditahan, tidak diberikan pada tempatnya, maka itu bukan bakhil, bukan pelit. Karena Allah katakan dalam Al-A'raf, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makan, minumlah, dari harta yang kamu punya beli makanan, minuman. Tetapi Allah sebutkan wala tusrifu, jangan israf, jangan kalian melampaui batas, jangan kalian berlebih-lebihan. Maka tidak berarti yang namanya karim, orang derma, menuruti segala permintaan keluarganya, misalnya istri atau anaknya, takut dibilang pelit, bakhil, pokoknya minta apa diberikan, dikasih. Bukan demikian. Kamu sebagai kepala rumah tangga wajib untuk membimbing mereka. Kamu lihat, untuk beli apa sih? Oh ini, beli ini. Sesuatu yang dibutuhkan dalam rumah tangga, bagus. Sabun habis misalnya, minyak goreng, sembako, wailah apa misalnya, mesin rusak, ini itu. Sesuatu yang diperlukan memang, nah, kamu belanjakan, kamu keluarkan dari hartamu untuk itu semua. Tapi terkadang sesuatu yang gak ada gunanya, bahkan dengan nilai harga yang tinggi mahal, sia-sia. Beli apa? Lampu hias misalnya, berapa harganya? 5 juta. Untuk apa? Gunanya lampu apa sih? Penerangan, halus. Rumah terang selesai, alhamdulillah. Pokoknya ini ornamen, anu, hiasan ini itu, israf. Sesuatu yang melampaui batas. Dan yang semisal itu. Maka ketika itu dia tahan hartanya, bukan termasuk bakhil kalau memang pada tempatnya. Jubun dicela ketika memang di situ orang dituntut untuk berani, untuk maju membela yang hak atau memerangi yang batil. Bukan berarti nekat. Pokoknya dia maju tanpa dipertimbangkan maslahat atau mafsadahnya, tanpa dia hitung ini benar ini enggak, kenapa demikian. Pokoknya mau maju-maju sudah, itu nekat namanya. Beda antara nekat dengan keberanian. Keberanian terpuji di tempat dan waktu yang memang dia harus berbuat. Nekat belum tentu itu terpuji. Ditantang temannya misalnya, anak muda, ayo berani kamu trek-trekan pakai motor kencang ini, terus motong mobil kencang, lari ini itu. Berani, bukan berani, nekat yang ngawur, bukan pada tempatnya. Yang ketiga, wa a'udzu bika min raga ila ardalil umur. Aku berlindung diri padamu ya Allah, dikembalikan pada umur yang hina. Umur yang hina bisa dari sisi usia tua sekali, tua renta, bisa pula karena penyakit tertentu yang dia derita. Na'udzubillah, penyakit yang datang menimpa dia dalam keadaan dia masih muda. Umur mungkin masih 40, mungkin 30, bahkan 50 masih efektif sebetulnya pada keumuman orang. Tapi karena penyakit, umurnya hina sudah, dia gak bisa beraktivitas, nggak bisa apa-apa, segalanya terganggu.